إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، sudah kita sampaikan bahwa prinsip sunnah, prinsip ahlu sunnah adalah berpegang dengan athar-athar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sunnah merupakan tafsir dari Al-Quran. Allah berfirman, wa anzalna ilayka dhikra لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Kami turunkan kepadamu adzikra ini agar engkau, wahai Rasul, menerangkan pada mereka apa yang kami turunkan. Dan itu menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang pada hambanya. Allah tidak hanya menurunkan Al-Quran, tapi Allah mengutus orang yang mengajarkannya. Dan Allah turunkan tidak sekaligus. Allah tidak turunkan jumlatan wahidah. Tapi Allah turunkan sebagian demi sebagian. Agar dipahami sedikit demi sedikit. Sampai kemudian turun ayat terakhir. Yang menunjukkan kesempurnaan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul islamu dina. Hari ini sudah kami sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan kami sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan kami ridho, kata Allah, Islam sebagai agama kalian. Maka dengan ini, Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin, yang sangat menyayang pada hamba-hambanya, sudah memberikan yang terbaik. Bimbingan yang sempurna. Dan juga dengan cara yang sempurna pula. Dengan sedikit demi sedikit, bertahap, sampai kemudian Allah sempurnakan 30 juz. Dan Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fa'in tanaza'atum fi syai'in farudduhu ilallah. Kalau kalian bertikai, kalau kalian berbeda pendapat, farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini prinsip sunnah yang diajarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan seluruh para ulama secara ijma', secara sepakat, untuk jangan membantah sunnah dengan kias-kias. Jangan membantah sunnah dengan permisalan-permisalan. Jangan membantah sunnah dengan akal-akal masing-masing. Atau dengan pendapat-pendapat pribadinya. Tapi menurut saya. Ini prinsip. Kalau sudah dia berani menentang sunnah dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, tapi menurut saya, ini sudah berbahaya. Mungkin sekarang baru sedikit kesesatannya, tapi lihat besok atau lusa akan semakin jauh arahnya. Karena prinsip sunnah sudah tidak punya dia. Prinsip sunnah sudah dia tinggalkan. Akhirnya dia bebas berbicara dengan seenaknya. Na'udzubillah min dzalik. Wa la tudrik bil uqul wal ahwa. Maka agama tidak bisa dipahami dengan akal, tidak bisa dipahami atau tidak bisa dicari hanya dengan hawa nafsu. Innama huwa littiba', sesungguhnya agama hanya ngikut, wa tarkul hawa, kata Imam Ahmad rahimahullah. Hanya ngikut apa kata Nabi, apa kata Allah dan Rasulnya, dan kemudian kalahkan hawa nafsu. Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tidak demi Allah, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, wahai Rasul, sebagai hakim yang menghukumi mereka. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai rujukan. Kalau berbeda pendapat, merujuknya kepada sunnah. Apa kata Nabi? Apa kata Rasul? Apa kata sunnah? Apa kata hadis yang sahih? Qala, berkata lagi Imam Ahmad, prinsip ketiga. Wa minas sunnatil lazimah alati man taraka minha khaslah lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan termasuk keimanan-keimanan yang merupakan perkara yang harus diimani. Artinya rukun-rukun iman. Itu pun harus diimani. Dan itu menurut mereka para ulama secara sepakat prinsip-prinsip agama. Usul sunnah. Usul ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi beliau sebutkan pertama kali takdir. Qala al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Mengapa demikian? Karena ketika itu sudah ada Qadariyah. Ketika itu sudah ada Mu'tazilah. Mu'tazilah juga sama dalam masalah takdir, mereka menentang. Dan mereka berkata, prinsip kami yang namanya agama itu adalah keadilan. Kalau seorang sudah ditakdirkan fulan mukmin, fulan kafir, itu tidak adil. Kata Mu'tazilah, astagfirullah. Na'udzubillah minal kufur. Kita berlindung pada Allah dari kekufuran Mu'tazilah. Dan ternyata itu bukan cerita lama saja. Bukan cerita masa-masa lalu, asatirul awwalin. Ternyata di zaman kita juga muncul kaum muslimin yang sudah memiliki pemikiran Mu'tazilah. Bahkan yang terang-terangan seorang profesor doktor menyatakan bahwa menurut kami madhab Mu'tazilah itu lebih rasional. Lihat ikhwan ibn na'azakumullah dosen di YIN yang sekarang jadi Stein. Menurut kami madhab Mu'tazilah itu lebih rasional, lebih masuk akal. Sampai muncul waktu itu Harun Nasution yang menyatakan bahwa siapa yang beriman kepada takdir maka dia akan terbelakang. Artinya rukun iman dikurangi satu, yaitu qada wal qadar. Khamilina azakumullah. Dan ini adalah perkara yang terjadi. Artinya bukan kita omong-omong kosong. Kita berbicara di kalangan kaum muslimin, oleh kaum muslimin hati-hati dari Mu'tazilah. Ada, walaupun tidak dengan nama Mu'tazilah. Dengan nama liberalis, atau dengan nama Islam Nusantara, atau dengan nama apa lagi. Sama saja. Khamilina azakumullah. Kaum muslim yang saya hormati. Qala wa tasdiq bil ahadith. Maka seorang muslim mukmin harus percaya, harus beriman kepada qada wal qadar dan harus beriman dengan semua hadis-hadis yang berbicara masalah itu. Wal iman biha wajib dipercaya. La yuqalu lima wala kaifa. Lihat ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Dan tidak ditanya kenapa. Dan tidak ditanya bagaimana. Sebab perkara ini perkara yang gaib. Kata Imam Ahmad, al-qadaru qudratullah. Namanya takdir itu kekuasaan Allah. Kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau pikirkan dengan otakmu sulit. Saya bisa memilih. Tapi sudah ditentukan. Gimana itu? Tidak bertentangan. Karena Allah maha tahu engkau akan milih apa. Dan sudah tercatat di lauhul mahfuz. Dan itu takdir. Engkau milih ini atau milih itu sudah Allah tahu. Kamu begini, kamu begitu. Sehingga dikatakan oleh para ulama, termasuk usulul qadar, prinsip-prinsip iman kepada takdir, adalah iman kepada ilmu Allah. Karena ini saya akan perhatikan. Termasuk prinsip-prinsip atau marhalah-marhalah untuk beriman pada takdir, beriman kepada ilmu Allah. Allah tahu perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan Allah tahu yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi? Meliputi empat perkara ini. Allah tahu apa yang telah terjadi. Allah tahu apa yang sedang terjadi. Allah tahu apa yang akan terjadi. Dan Allah tahu apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi? Kalau yang telah terjadi dan sedang terjadi, sudah dipahami. Sedangkan yang akan terjadi, maka itulah yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Pertama, ilmu Allah kita yakin. Yang kedua, Allah menulis di Lauhul Mahfuz. Apa yang sudah Allah ketahui. Si fulan akan begini, si fulan akan begini, si fulan akan begini. Adapun yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi? Adalah ketika mereka menyatakan, farji'na na'mal salihan yawmal qiyamah. Ya Allah, balikkan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Kata Allah, kalau dikembalikan ke dunia, mereka akan berbuat hal yang sama. Apa akan terjadi? Kata para ulama, itu tidak terjadi. Allah tidak akan kembalikan mereka ke dunia. Karena Allah katakan, tidak akan dikembalikan ke dunia. Tapi Allah tahu, bagaimana kalau dikembalikan ke dunia? Apa yang akan terjadi? Qanifirina azakumullah, ilmu Allah sangat luas. Maka kalau mereka berbicara takdir kemudian menentangnya, Masa Allah begini? Kita tanya, menurut kamu, Allah tahu apa yang akan kamu pilih? Kalau menjawab tidak tahu, kafir dia. Mengatakan Allah tidak tahu. Kalau menyatakan, ya tahu. Apa sulitnya bagi Allah? Yang Allah tahu, Allah catat. Selesai. Itu takdir. Qanimina a'azakullah, kata para ulama, bantah qadariyah dengan ilmu Allah. Bantah qadariyah dengan keyakinan tentang ilmu Allah. Kalau mereka beriman pada ilmu Allah, maka mereka harus beriman pada takdir. Otomatis. Apa yang Allah sudah ketahui, Allah tulis. Selesai. Kalau mereka menyatakan kami enggak percaya kalau Allah tahu, ya disitulah. Berarti kamu memang sudah kafir dari awal. Dari awalnya sudah kafir. Allah tidak tahu. Saya belum milih. Astagfirullah. Itu Mu'tazilah. Menyatakan karena kita belum memilih, maka Allah belum tahu. Astagfirullah. Hadza dhal. Dan ini yang dikatakan dengan dhalalah. Bid'atun wa dhalalah. Qala rahimahullah. La yuqalu lima. Jangan tanya, kenapa? Kenapa sih? Kalau Allah sudah catat, kenapa Allah sudah takdirkan? Jangan tanya. Karena ini berkait dengan fi'lullah. Berkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau melakukan apapun sekehendak Allah, bebas. Kita tidak berhak protes apapun. Apa ayatnya? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu. Tapi mereka yang akan ditanya, kata Allah. Allah enggak ditanya. Enggak ada hak bagi kita. Siapa kita menanyakan Allah, kenapa ya Allah kok begini? Kenapa ditakdirkan begitu? Kenapa ditakdirkan begini? Jangan. Allah menakdirkan pasti dengan keadilannya, dengan hikmahnya. Wala kaifa. Dan jangan pula bertanya kaifa. Bagaimana? Saya bisa milih, tapi kok sudah takdir di sana? Ini gimana ini? Jangan tanya kayak apa. Al-qadaru qudratullah, itu berkait dengan kekuasaan Allah. Kemampuan Allah yang maha luas. Maka jangan bertanya kayak apa. Innama huwa tasdiq. Masalah ini hanya kita percaya. Iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam sekian banyak ayatnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah. Kami ciptakan segala sesuatu dengan takdir. Demikian pula dalam ayat-ayat lainnya. Dalam hadis-hadis. Qadarallahu maqadir. Allah telah mencatat takdir-takdir. Kau muslimin yang saran nanti. Ini semua prinsip Ahlus Sunnah. Dan keluar dari prinsip ini Mu'tazilah. Keluar dari prinsip ini segala macam qadariyah. Dan segala macam kelompok-kelompok sempalan yang seperti ini. Prinsip berikutnya. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadis wa yablughu 'aqluh. Siapa yang belum memahami dengan akalnya. Gimana ini? Tetapi dia sudah memahami makna kalimat-kalimatnya. Kata Imam Ahmad, wa'uhkima lahu fa'alayhil iman. Kalau dia sudah melihat hadisnya, sudah membaca riwayatnya, sudah tahu hadisnya sahih, maka harus percaya. Wataslim. Dan harus tunduk menerima. Walaupun akalnya belum bisa mengerti bagaimana ini. Apa contohnya? Contohnya berita-berita gaib. Apakah berita-berita gaib bisa kita cerna kayak apa? Contoh bagaimana amal perbuatan ditimbang. Seperti apa? Gimana? Perbuatan itu kan bukan benda. Bagaimana kok ditimbang? Akal kita belum tahu seperti apa. Tapi karena beritanya dalam Quran wa Sunnah, karena beritanya dalam ayat dan hadis, wajib diimani. Pokoknya ditimbang. Entah kayak apa. Demikian pula hadis yang sahih tentang kematian disembelih. Didatangkan al-maut dalam riwayat Bukhari, dalam kitab-kitab sahih disebutkan, didatangkan al-maut bainal jannati wan nar, didatangkan kematian antara surga dan neraka. Kemudian ditanyakan, wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka, tahu kalian apakah ini? Semuanya mengenalinya. Naam, ada al-maut, katanya. Maka disembelihlah al-maut di tengah-tengah mereka. Dan dikatakan, wahai ahlus sunnah, wahai ahlul jannah, khuludun wala maut. Wahai ahli nar, khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, engkau kekal, enggak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, engkau kekal, tidak ada lagi kematian. Penduduk surga bertambah nikmat karena tenang hatinya, enggak takut lagi dengan kematian. Sedangkan ahli nar bertambah putus asa karena yang mereka harapkan hanya kematian. Sampai kapan saya disiksa? Ya Allah, binasakan aku saja. Sebagaimana jeritan penduduk neraka menyatakan, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, penjaga neraka. Wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Hendaklah Rabb kamu mematikan kami saja, membinasakan kami saja. Atau jeritan mereka yang Allah kisahkan. Ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya aku jadi tanah saja. Binasa, jadi tanah, selesai. Ternyata disembelih kematian. Ini hadis-hadis sahih yang seperti ini. Akal kita belum bisa memahami seperti apa kematian disembelih. Tapi jangan ditentang. Karena hadisnya sahih. Ucapan Rasulullah SAW terbukti dengan pasti. Dan para ulama sepakat atas kesahihan hadis ini. Mau apa? Berarti terbukti benar-benar ucapan Rasul. Masa kita dihadapan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah gimana itu? Mati, saya enggak percaya. Masa mati disembelih? Enggak masuk akal itu. Berarti kamu menentang Rasul. Bisa disembelih oleh Umar bin Khattab. Kalau berani-berani menentang Rasulullah SAW seperti itu. Qul inna a'udzubikumullah, yang kita katakan aman nabihi, kami beriman dengannya. Kayak apanya? Wallahu ta'ala alam. La yuqalu lima wala kaifa. Jangan tanya kenapa dan tanya bagaimana. Enggak mampu. Akalmu sekian ini, sekepal ini, enggak akan mampu untuk memikirkan hal-hal yang gaib. Demikian pula hadis-hadis tentang nanti di akhir zaman. Akan terjadi peperangan. Kaum muslimin melawan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Ben Israel. Dan semua batu pohon berbicara. Ya muslim, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Illa syajaratul gharqat. Kecuali pohon gharqat. Yang anehnya, Yahudinya percaya. Mereka menanami pohon gharqat sebanyak-banyaknya. Karena mendengar hadis itu. Musliminnya tidak percaya. Masa pohon berbicara? Ajib. Kok aneh? Yahudinya malah percaya membangun dan menanam pohon-pohon gharqat. Sedangkan musliminnya, gimana ini? Musma'kul. Tidak masuk akal ini. Masa pohon berbicara? Entah kayak apa, wallahu ta'alam. Saya yakin. Generasi yang dulu saja, kalau kamu ceritakan tentang HP ini, tidak akan percaya. Iya Pak ya? Tidak akan percaya. Ada kotak. Bisa bicara. Tidak akan percaya. Kenapa? Karena nalarnya berbeda. Apalagi yang akan datang. Dan apalagi kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kalau menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun. Fayakun. Bagi Allah, untuk menakdirkan sesuatu, berbicaralah. Allah tinggal menyatakan kun. Jadilah pohon berbicara. Maka pohon berbicara. Jadilah batu berbicara. Maka berbicara. Bagi Allah hanya menyatakan kun. Jadilah. Maka jadilah dia. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kaum muslimin yang saya hormati, ini maksud Imam Ahmad prinsip yang berikutnya. Hendaklah kita percaya dengan hadis-hadis, dengan dalil-dalil, walaupun akal kita belum bisa mencerna. Entah kayak apa, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mithal hadis shadiq al-masduq, seperti hadis tentang masalah takdir. As-sadiqul masduq. Demikian pula hadis-hadis ru'yah. Nanti yaumul qiyamah mereka akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Akal kita belum bisa memahami kayak gimana cara mandangnya, seperti apa Allah. Nanti saja beramal solehlah agar kita benar-benar bisa memandang wajah Allah. Jadi kita tahu. Dan kenikmatannya memandang wajah Allah lebih nikmat daripada surga. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannah wa dakhala ahlin narin nar, ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, maka Allah katakan pada mereka, bukankah apa yang aku janjikan sudah aku berikan? Mereka menyatakan, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau ya Allah telah memutihkan wajah-wajah kami, wa tudkhilanal jannah, bukankah engkau sudah masukkan kami ke dalam surga, bukankah engkau sudah memberikan janji-janjimu? Kata Allah, maukah aku tambah? Maka mereka terkejut, ya Rabb, tambahan apa lagi? Kita mendapatkan semua kenikmatan di surga ini. Maka Allah sikapkan wajahnya, tabirnya. Maka mereka memandang wajah Allah. Dan merasa nikmat memandang wajah Allah sehingga lupa dengan kenikmatan surga. Ini dalil yang menunjukkan bahwa memandang wajah Allah lebih nikmat dari surga. Sampai ketika ditutup hijab kembali, mereka bernikmat-nikmat dengan surga sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah lagi. Kapan bisa memandang wajah Allah lagi. Khamilina azakumullah. Dan ini akidah yang harus diimani. Maka kata beliau, kata Imam Ahmad dan para ulama, prinsip ahlu sunnah adalah percaya dengan berita-berita gaib. Dan itu ciri-ciri al-muttaqin. Hudan lil-muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Namanya muttaqin adalah mereka yang beriman kepada sesuatu yang gaib, yang enggak bisa dicerna oleh panca indera. Mata belum melihat, telinga belum mendengar, tangan belum meraba, lidah belum merasa, tapi sudah percaya. Itu muttaqin. Percaya kepada yang gaib, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar suaranya, tidak bisa dirasakan dengan lidahnya, tidak bisa diraba dengan tangannya, tetapi karena berita dalam Al-Quran, percaya. Seperti masalah surga. Ada yang sudah melihat, ada yang sudah mendengar, ada yang sudah tahu suaranya bagaimana, nyanyian bidadari di sana, apa yang sudah, siapa yang sudah tahu, sudah meraba. Belum ada. Tetapi percaya. Itu muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka mereka-mereka para aqlaniyun bukan muttaqin. Kenapa? Karena mereka tidak mau percaya kecuali kalau sudah bisa dinalar dengan panca indera. Sebentar. Ini hadis, ini ayat saya belum paham ini. Tidak bisa dipahami dengan akal saya. Bagaimana kok begini? Bagaimana kok begitu? Saya belum bisa percaya. Setelah diterangkan dengan akal, sekarang baru percaya. Jadi percayanya setelah akalnya menerima. Kalau akalnya enggak menerima, enggak mau. Akalnya belum memahami, ditolak. Ini barakallahu fikum aqlani. Atau dikatakan rasionalis. Atau dulu dikatakan mu'tazilah. Dan sekarang disebut liberalisme. Jaringan iblis, la'natullah alaih. Kembali kepada kita. Qala, kata Imam Ahmad rahimahullah, وعن الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها. Hendaklah percaya dengan hadis-hadis tadi. Hadis dipandangnya wajah Allah, hadis tentang takdir, hadis tentang berita-berita gaib, harus dipercaya walaupun akal belum bisa membayangkan seperti apa. Jangan terpengaruh dengan ucapan siapapun dari manusia. Jangan terpengaruh dengan ucapan-ucapan mereka-mereka yang mengucapkan dengan akal-akal mereka. Pokoknya ini ucapan Rasul, saya percaya. Innama alaihil iman biha. Kita diharuskan percaya kepadanya. Wa anna yarudda minha harfan wahidan. Dan agar jangan membantah hadis sahih, jangan membantah hadis sahih walaupun satu huruf pun. Wa ghairiha minal ahadits al ma'thurat, dan juga hadis-hadis yang lain yang seperti itu harus kita beriman padanya. Ujian itu macam-macam. Yang namanya ujian dari Allah berbeda-beda. Dan dunia darul ibtila. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Tidak mungkin, pasti akan diuji. Termasuk ujian adalah percayakah dengan berita dari Nabi? Itu ujian. Percayakah dengan berita dari Rasul? Percayakah dengan berita dari ayat? Percayakah dengan berita dari Allah dan Rasulnya? Kalau percaya, mukmin. Ya. Kalau tidak percaya, kafir. Apalagi? Saya tidak percaya. Bahasa Arabnya tidak percaya itu kafaro. Saya tidak percaya. Tidak percaya dengan ucapan Rasul, tidak percaya dengan ucapan Allah, kafir dia. Hanya saja kebanyakan mereka tidak menyatakan saya tidak percaya. Ya percaya sih percaya, tapi ini kayaknya maknanya tidak kesana deh. Mungkin maknanya kesini, mungkin maknanya kesitu. Berusaha untuk ditafsir-tafsirkan agar sesuai dengan akal. Maka hati-hati dari masalah-masalah yang seperti itu. Masalah pengingkaran terhadap Quran wa sunnah dengan akal. Hendaklah kita tunduk. Dengan apa kata Allah, dengan apa kata Rasul. Baik, sepertinya kita cukupkan sampai sini saja. Yang penting intinya sudah terpahami. bahwa yang saya maksud adalah agar kita mempelajari prinsip-prinsip sunnah tadi. Ini ringkas. Padahal setiap prinsip ada sekian puluh dalil, sekian banyak ayat, sekian banyak ucapan ulama. Setiap satu prinsip. Dan ini masih sekian banyak prinsip lagi dari prinsip-prinsip sunnah. Maka kita harus belajar mempelajari usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah satu demi satu. Agar kita selamat dari sempalan-sempalan dan penyimpangan-penyimpangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Nabi Ibrahim itu juga mencari iman dengan melalui pembicaraan, melalui pembicaraan dan cara, sehingga dia menemukan namanya iman. Bahwasanya apa yang dia lihat itu ternyata benar, sehingga dia percaya bahwa benar adalah sesuatu yang benar. Ini juga. Ya, saya paham, saya paham. Yang kedua adalah terkait dengan yang namanya tadi masalah hukum, ketika kita harus menandakan pada pendapat kita tidak boleh menggunakan dia. Persoalannya kalau kita berbicara kembali pada perbedaan, kembali pada pendapat, persoalannya terjadi adalah banyak hal yang memang berbeda. Kita kembali pada perbedaan. Yeah. Dibuktikan oleh yang namanya pendapat-pendapat ulama mutabar yang kita kenal, kita terapi. Sudah. Akhirnya mereka nyata ketika semuanya kembali kepada yang tadi, mereka juga berbeda. Sehingga dalam hal ini perlu diterangkan secara detail tentang itu. Yang ketiga yang terakhir adalah terkait dengan yang namanya syariat. Kita harus yakin apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya harus kita imani. Dan kalau kita tidak mengimani walaupun itu satu ayat saja, maka kita kafir. Ya. Banyak ayat-ayat yang memang sampai detik ini itu menjadi sah. Jadi apa? Artinya sah. Tidak pernah dipakai. Ternyata banyak ayat-ayat yang memang tidak pernah dipakai, tidak pernah dikriminalisasikan. Banyak contoh seperti dalam Al-Qur'an banyak sekali terkait dengan namanya pisau, terkait dengan namanya hukum cambuk dan sebagainya. Itu kuda ya, itu perintah sampai di ancam apabila tidak perlu kepada Allah, tapi kita yang boleh kita kasih. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kita tidak menerapkan hukum dari akal kita, khususnya bagi ulama, karena yang menentukan adalah ulama. Pertanyaan saya, ulama itu kafir atau tidak, kufur atau tidak? Jika sudah seperti itu, pastikah kita melakukan tadi ulama seperti itu? Nah. Ketika orang sudah tidak disampaikan secara jelas, banyak ayat-ayat yang sah, yang tidak kufur, yang itu tidak dikritikkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh ya ya. Nah, ini merupakan pertanyaan terakhir. Artinya harus dengan tulisan. Ya, harus dengan melalui tulisan dan tetap menjawab. Jadi kalau semuanya itu maka ini nanti semuanya tidak kebahagiaan. Semuanya ini kebahagiaan. Ya dan terima kasih dalam hal itu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ada tiga pertanyaan. Dua pertanyaan diantaranya adalah kesalahpahaman. Yaitu yang pertama, masalah tentang apa tadi? Akal, dengan akal, bukan. Dengan masalah nalar. Bahwa kita enggak perlu memakai nalar. Seingat saya menyatakan jangan menentang Quran wa sunnah dengan nalar. Itu yang saya maksud. Barakallahu fikum. Yang kedua juga sama. Tak pakai kias-kiasan. Maksud saya jangan menentang Quran dan sunnah dengan kias. Kalau kita enggak pakai nalar, ya mustahil. Bagaimana mungkin enggak pakai akal? Kita pakai akal. Allah turunkan sekian banyak ayat. Am lahum qulubun la yafqahuna biha. Apakah mereka enggak punya hati untuk memahami? Apakah mereka enggak punya telinga untuk mendengar? Apakah mereka enggak punya? Ini semua menunjukkan kalau kita harus memakai perangkat-perangkat kita ini, pendengaran, penglihatan dan hati untuk berpikir, untuk memahami. Yang saya katakan tadi dan prinsip Ahlus Sunnah, kalau sudah ada haji, sudah ada Quran, jangan ditentang dengan akal, tapi ini menurut saya jangan. Jangan-jangan ditentang dengan qiyas. Bukankah? Bukan kita menentang hukum qiyas. Qiyas yang syar'i diajarkan oleh para imam, imam Ahlus Sunnah. Hampir semua madhab, termasuk madhab Syafi'i, menyatakan Quran, Sunnah, Ijma' dan qiyas. Tetapi qiyas yang syar'i adalah menghukumi sesuatu yang belum disebut di sana, tapi ada hukum yang mirip, maka dipakai. Itu qiyas yang syar'i. Tetapi yang dari tadi dibahas adalah jangan menentang dalil-dalil dengan akalnya. Qala Rasulullah kata, tapi menurut saya, itu gak boleh. Atau saya kira, saya pikir ini gak benar. Ini ayat, ini hadis. Jangan ditentang dengan akal. Jangan ditentang dengan panca indera. Kita terima. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengajarkan kepada kaumnya, siapa yang kalian sembah? Matahari. Ah, ternyata terbenam. Bulan. Ah, ternyata sama saja. Kalau saya beriman pada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mengajarkan pada mereka prinsip agama. Bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan bulan dan matahari adalah Allah. Aku beribadah kepada yang khalaqahunna, yang menciptakan semuanya. Barakallahu fikum. Semoga bisa dimengerti apa yang kita maksud. Kemudian yang ketiga adalah masalah hukum-hukum. Dan saya, sebelum saya jawab, tidak setuju dengan istilah usang. Tolong pakai bahasa yang baik. Al-Quran gak pernah usang. Walhamdulillah. Tidak ada satu ayat pun yang usang. Tidak kita katakan Qur'annya atau ayatnya yang usang. Tetapi manusia-manusia yang banyak menjauh dari Qur'an. Yang banyak meninggalkan agama. Sehingga mereka meninggalkan hukum satu persatu. Dan kalimat, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti dia begini, dia begitu, ada tiga. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia fasik. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim. Ada fasik, ada zalim, ada kafir. Sehingga kadang bisa jadi kafir, kadang bisa jadi fasik, kadang bisa jadi zalim. Dan yang namanya hukum Allah tidak hanya masalah hukum cambuk, hukum qisas, hukum yang disebut dalam bahasa syariat hudud. Tidak hanya pada terbatas hudud. Kamu melanggar agama, itu kamu tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang yang minum khamr tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau kamu berghibah, menceritakan kejelekan orang lain, kamu tidak berhukum dengan hukum Allah. Kamu berdusta, kamu tidak berhukum dengan hukum Allah. Iya kan? Itu semua hukum Allah. Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Mengerikan sekali. Berarti orang yang minum khamr kafir, tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang yang berdusta kafir, karena enggak berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah kan haram dusta. Mendzalimi orang lain, hutang enggak bayar, kafir, karena enggak berhukum dengan hukum Allah. Wah, itu bahaya sekali. Itu pemikiran khawarij. Tetapi kalau kita Ahlu Sunnah dan para ulama secara sepakat menyatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah bisa kafir, bisa fasik, bisa zalim. Tergantung yang diingkarinya apa. Kalau yang diselisihinya adalah perkara-perkara hukum-hukum tadi, maka dia berbuat dosa dan dia zalim. Tidak memakai hukum Allah, dalam masalah hudud, harusnya dia dicambuk, dia malah dipenjara. Harusnya dia dikisas, dia malah dipenjara. Berarti dia berbuat zalim. Karena itu bukan masalah yang mengkafirkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuni yang selain itu, yang selain syirik. Kalau Allah kehendaki. Kalau bisa diampuni, artinya orang itu tidak kafir. Masih ada kemungkinan diampuni dan masih bisa kita harapkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Masih kita salatkan. Tetapi barakallahu fikum, kalau dia menyelisihi hukum Allah yang merupakan usul prinsip dasar agama, yaitu akidah, beribadah kepada selain Allah, dan dia menentang dengan juhud, maka dia kafir. Saya tidak mau pakai Quran. Dia kafir. Tapi kebanyakan orang-orang politikus yang kita katakan, kenapa enggak pakai hukum Allah, selalu menyatakan, ini susah. Kalau kita terapkan, akan terjadi begini, begini, begini, begini. Saya beriman, itu yang terbaik. Lihat. Dan yang pernah saya temui, salah satu pimpinan organisasi besar di Indonesia. Saya ketemu, ketika itu dalam satu masalah. Dan ada yang tanya, walaupun bukan saya yang tanya. Kenapa Bapak menyatakan kalau hukum syariat diterapkan yang terjadi bukan persatuan tapi persatean? Itu kan kafir, Pak. Wah, kalau saya ngomong seperti itu, saya kafir, kata dia. Maksud saya bukan itu. Maksud saya waktunya belum tepat. Kalau sekarang kita terapkan akan terjadi pertikaian yang banyak. Akan terjadi permusuhan dan segala macam. Saya percaya Quran itu paling sempurna. Walaupun saya secara pribadi tidak menerima alasan seperti itu. Iya kan? Alasannya gak bisa diterima. Artinya ucapan kamu tetap salah. Tetapi apakah dia kafir? Ternyata enggak. Ternyata dia masih meyakini Al-Quran sunnah adalah yang terbaik. Syariat Islam adalah yang paling sempurna. Dia tahu. Kita lihat dari jauh, kafir. Cukup sebagaimana para ulama menyatakan mereka ahlul hawa, atau mereka sesat, atau mereka menyimpang, atau mereka ahlul bid'ah, atau mereka orang-orang zalim. Seperti itu. Atau fasik. Kecuali kalau sudah terbukti dengan jelas dan sudah qiyamul hujjah, baru dikatakan kafir. Jangan gampang-gampang mengkafirkan kaum muslimin. Apalagi penguasa. Kaitannya dengan masalah fitnah yang berdarah. Rasulullah SAW menyatakan untuk sabar dengan penguasa yang zalim. Selama mereka masih sholat. Lihat, selama mereka masih sholat. Karena sholat itu tanda-tanda bahwa dia masih muslim. Apalagi masih sholat, masih haji, masih umroh. Masih puasa Ramadan. Alhamdulillah. Berarti dia muslim. Kalau kita kemudian mengkafirkannya dan menghalalkan darahnya, niscaya yang terjadi adalah peperangan. Para pemberontak tadi melawan penguasa, dan yang membela penguasanya juga muslimin. Berarti peperangan muslimin melawan muslimin. Kata para ulama, jangan, jangan. Dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. Sabar, sabar. Dan Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Isbiru hatta talaqauni alal haud. Sabarlah sampai bertemu aku di telaga haud. Saya kira cukup jelas apa yang dipertanyakan. Alhamdulillah. Saya ingin mengetahui langsung dari Ustaz, karena mohon maaf sebelumnya, Anda dituduh oleh sebagian masyarakat sebagai tokoh pentahdir sebagian kalangan dakwah sunnah roja dan para asatidz mereka. Tolong jelaskan penyebab utama mereka ditahdir. Sudah kita sampaikan tadi sikap-sikap para sahabat terhadap ahlul bid'ah. Kita bukan bicara rojanya ya. Sebentar, bicara prinsipnya dulu. Seperti Ibnu Umar berkata, sampaikan pada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Kepada siapa itu? Kepada siapa? Naam, kepada Qadariyah. Kepada Ahlul Bid'ah Qadariyah. Ali bin Abi Thalib terhadap Khawarij. Bagaimana sikapnya? Wallahi, aku akan perangi mereka. Aku yakin mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Begini dan begitu. Karena dia khalifah, maka boleh dia, haknya malah untuk memerangi Khawarij. Sampai berhenti dari kekacauannya. Sikap-sikap para sahabat seperti itu. Ternyata sikap-sikap mereka memasukkan di TV-nya, di radionya, orang-orang yang murjiah dan khawarij. Dan juga politikus yang masih aktif di partai. Al-Arifi, itu khawarij. Jelas-jelas dia terang-terangan memuji dan membela para khawarij, para teroris. Al-Arifi yang orang dari sana, Saudi. Kemudian Ali Hasan Abdul Hamid, oleh para ulama diperingatkan karena dia murjiah. Dia menyimpang dalam masalah iman. Ada juga di TV Roja. Dan juga ada sehingga tercampur di dalamnya. Kita katakan, kenapa? Karena mencampur adukan orang-orang seperti itu. Sampai politik yang masih partai. Ikut juga di dalamnya. Belum lagi bicara yang lainnya. Yang di bawah itu. Sehingga kita menyatakan dengan kalimat-kalimat yang dianggap mentahdir atau dianggap memusuhi. Padahal ikhwan fillah na'azakumullah, yang kita paling tentang adalah mereka-mereka. Syiah, Rafidah, Khawarij dan sebagainya. Ketika kita sedang memerangi mereka, loh, kok diundang? Gitu loh. Paham enggak? Jadi kita jengkel. Kenapa kalian masuk-masukkan orang seperti itu? Ikhwan fillah na'azakumullah. Ada prinsip yang ditahdir oleh para ulama dan diperingatkan bahayanya adalah prinsip hizbiyah. Prinsip hizbiyah adalah merangkul berbagai macam kelompok-kelompok yang menyempal ke sana, yang menyempal kemari, dirangkul dalam satu wadah bersama. Itu namanya prinsip hizbiyah. Seharusnya diperingatkan dan dinasehati, diperingatkan kaum muslimin dari bahaya, tapi justru sebaliknya malah dirangkul. Ini barakallahu fikum prinsip hizbiyah, yaitu membuat seolah-olah partai sehingga siapapun boleh masuk. Kalau dakwah tidak sama dengan kepartaian. Apakah Syiah termasuk bagian dari Ahlus Sunnah? Sama sekali tidak. Tidak termasuk Ahlus Sunnah, bahkan tidak termasuk Muslimin. Ya, karena mereka kafir dengan menyatakan Al-Quran berbeda yang mereka punya, dengan mengkafirkan para sahabat yang dibela oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, sekarang ada kelompok baru yaitu ISIS. Apakah itu termasuk jihad? Bukan. Itu termasuk jahat. Karena membakar manusia dengan api. Setelah satu pilot Yordan dibakar, saya sudah melihatnya ini sudah bukan sunnah sama sekali. Sekarang 4 dibakar seperti kambing guling. Anda bilang bagaimana? Kalau mereka mengaku muslimin, Rasulullah SAW menyatakan tidak boleh membakar dengan api kecuali Allah SWT. Tidak boleh. Binatang dibakar dengan api tidak boleh. Maksudnya ketika masih hidup ya. Hidup-hidup dibakar tidak boleh. Kalau selalu disembelih kambing, bakar fadhol. Itu nikmat itu. Menyiksa binatang dengan api dilarang. Apalagi manusia. Itu contoh kecilnya. Contoh yang besarnya, siapa yang dimusuhi oleh ISIS? Silakan lihat ucapan-ucapan mereka. Selalu negara muslimin. Yang dari Indonesianya mengatakan, mana panglima besar Indonesia? Hati-hati, saya akan datang pada kalian, akan menyerang kalian. Loh, kok yang diancam Indonesia? Negerinya muslimin. Yang dari Mesirnya, saya dapat juga rekaman. Berkata dengan bahasa Mesir, dengan bahasa Arab, lahjanya lahja Mesir. Hati-hati kalian, kami akan datang pada kalian, kami akan bunuh satu persatu. Habis itu, saya dapat lagi rekaman ucapan mereka juga, dengan bendera mereka. Menyatakan al-an fi Suriah, mughadan fi Saudiyah. Sekarang di Suriah, besok nanti di Saudi kita serang. Lu Saudi, Indonesia, Mesir yang dimusuhi. Lah kenapa enggak ngancam Amerika? Wahai Amerika gitu loh. Atau Inggris atau orang kafir. Kok diancam Indonesia? Apa muslimin semua? Itu menunjukkan kalau mereka khawarij. Jangan-jangan bentukan Amerika. Jangan-jangan bentukan Amerika. Karena khalifahnya di tangannya ada jam yang termahal. Masa? Sampai seperti itu kaya rayanya. Dan menjual minyaknya ke Amerika dengan separuh harga. Sampai harga dunia goncang gara-gara itu. Oh, ternyata. Yang ngasih uangnya, yang ngasih dananya mereka. Dan mereka mendapatkan minyak. Apakah menggambar makhluk Allah termasuk kesyirikan? Tidak. Tidak termasuk kesyirikan, tapi haram. Ya. Tapi dikatakan oleh para ulama, jalan kepada kesyirikan. Ya. Jadi bukan kesyirikan, tapi jalan kepada kesyirikan. Karena pertama terjadi kesyirikan adalah ketika kaum Nuh menggambarkan orang-orang solehnya dalam bentuk patung-patung. Ini Wad, ini Suwa, ini Yaguth, ini Ya'uq, ini Nasr. Ternyata akhir-akhirnya disembah oleh mereka. Sehingga dalam agama Islam dilarang untuk membuat patung-patung, membuat gambar-gambar, apalagi gambar tokoh-tokoh, syekh fulan, atau pendiri-pendiri. Jangan. Mau nanya tentang takdir, apakah takdir Allah orang yang bermaksiat kepada Allah, contohnya orang yang bunuh diri, apakah termasuk? Qul inna azza wajalla terangkan tadi. Semuanya takdir Allah, tidak terkecuali yang baik ataupun yang buruk, mati normal ataupun mati bunuh diri. Khurafat yang berkata kalau orang bunuh diri itu apa mendahului takdir katanya. Jadi takdirnya tanggal sekian dia setahun sebelumnya dibunuh diri. Akhirnya arwahnya gentayangan. Kenapa? Karena mau kembali belum saatnya, mau masuk ke jasad, jasadnya udah mati. Akhirnya gentayangan. Ini khurafat barakallahu fikum. Tidak ada dalilnya sama sekali. Ketika dia mati, itu takdir. Takdirnya dia mati bunuh diri. Tetapi masalah syariat tetap berlaku. Kalau engkau bunuh diri, diancam dengan azab oleh Allah SWT. Dan azabnya akan terus terulang yaumul qiyamah dalam neraka. Kalau bunuhnya dengan racun, minum racun lagi, mati lagi, hidup lagi, minum racun lagi, terus begitu. Ini barakallahu fikum azab bagi mereka-mereka yang bunuh diri. Tadi menerangkan bahwa khawarij selalu menggunakan inil hukmu illa lillah. Apa ini? Amanjoh. Waman lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Pertanyaan saya, apakah Ahlussunnah tidak menggunakan ayat-ayat tersebut? Ya menggunakan. Yang jadi masalah tadi, kalau jeli, kalau enggak ngantuk. Tadi itu dikatakan khawarij memakai ayat itu, tapi menafsirkannya dengan makna yang salah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalimatnya benar, tapi yang mereka maukan salah. Adapun kita menyatakan inul hukmu illa lillah, hukum itu milik Allah, jangan pakai akal, pakai Quran dan Sunnah, kan begitu. Hukum itu milik Allah, maka jangan dibikin-bikin oleh manusia. Hukum itu milik Allah, artinya hak Allah semuanya. Ini halal, kalau Allah halalkan. Ini haram, kalau Allah haramkan. Engkau tidak berhak, karena hukum milik Allah. Engkau tidak berhak menghalalkan ini, mengharamkan itu, merubah yang halal jadi haram, merubah yang haram jadi halal. Engkau tidak berhak dan seluruh manusia tidak berhak. Inil hukmu illa lillah, hukum itu milik Allah. Maka ketika dilanggar, bisa fasik, bisa zalim, bisa kafir. Nah, tergantung keadaan hukum mana yang diselisihi. Apakah masih sebatas maksiat-maksiat atau dosa-dosa besar? Atau sampai kekufuran-kekufuran. Kesyirikan-kesyirikan. Apakah perlu setiap masjid itu punya apa ini? Manhaj? Jihad. Dihubungkan dengan prinsip sunnah. Apa itu manhaj jihad? Apakah punya? Allah Alam. Yang jelas barakallahu fikum, sekarang belajar saja dulu prinsip-prinsip sunnah seperti apa. Apakah usul sunnah dibaca satu persatu Imam Humaydi? Atau usul sunnah Imam Ahmad? Atau kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni, As-Syafi'i? Atau kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari? Atau kitab As-Sunnah Ibn Mi'asim? Pokoknya salah satu dari kitab mereka. Para ulama hampir semuanya sama prinsip-prinsip sunnahnya. Sehingga kita tahu bahwa kita ini sudah benar atau belum. Dan kita tahu pula kesalahan setiap kelompok-kelompok sempalan. Dan mereka berbicara di tahun tersebut. Artinya tidak ada unsur urusan kullu hizbin bima ladaihim farihun, itu kan kelompok kamu ingin menyalahkan kelompok lain. Enggak ada urusannya. Itu para ulama terdahulu yang nulis. Yang tadi. Tanya Ustaz, takwil hadis tentang perbandingan surga dan neraka 1:1000. Jadi cuma 5 juta jika penduduknya 5 miliar. Apa ya? Maksudnya jumlah penduduk. Karena firman Allah yang jelas demikian keadaannya. Memang Allah SWT menyatakan kebanyakan manusia itu melampaui batas. Kebanyakan manusia begini kebenaran yang jelek-jelek. Kalau yang baik-baik selalu sedikit. Qalilun mahum, sedikit mereka itu. Enam. Bagaimana orang alam dengan Islam, orang awam dengan Islam beda pendapat. Apakah ada dalilnya, prinsip yang kuat bagaimana mengendalikan hawa nafsu? Mengapa orang alam dengan Islam berbeda? Saya nggak paham pertanyaannya. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu? Mengendalikan hawa nafsu dengan kita meyakini semua yang Allah katakan dan Rasulnya, dan meyakini semua apa yang diajarkan dalam syariat pasti baik. Sehingga kita menuduh diri kita sendiri bahwa saya gak ngerti Quran yang benar. Saya gak ngerti hadis yang benar. Sehingga kalah nafsunya. Jazakumullah khair. Naktafi bihadha. Saya cukupkan sampai sini. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin agar kembali pada kitab sunnah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.